Uhuna Petrus, Hondongam 2. Ian to'o, anala mualayasam ilam mekalemu inggar nahupanna kakadakean. Anatang kuak lamanipu, mak dua tambu, mak kembuhu, anamak pakulok-kuloi. Lamelok liu kuak muandekinan de diada, totak desa sainna, si hapan nananak manesubum melok liu sumusu. Lompatenna, anamalom poloboa sulelakun tahima pondo indoka salama samwa. Akamak kaleng ko si dini maka susi kamapia ampenawanna dewata. Yesus Kristus dipasih hapam batu tona tibe hupa tau, sapo ia hi inna tona pilei puang ala ta'ala anana sangai batu tubo kiangga. Tinanda kok laku olona Yesus Kristus, anna malakuak duka mendadi batu tubo to dipake umpa pia banwa diadakna puang ala ta'ala. Maka susi, ia mendading kuak tosando to dipasaha anna umpeho kalemu mendadi buah pemalak tubo langan puang ala ta'ala. Buah pemala ia to'o, napohai puang ala ta'ala akan polalam Yesus Kristus. Umba susi tisuha ilam patakara debata nawa. Pala ya penawan detulakku, kupilei me sabatu tak delapad anggakna, angku poko diosion menda di batu lungkah hinna. Menna menna katapai, tak ialah salan juam. Batu ya to'o, tak dempada sakyanggak lakui kuat tong katapai. Sapuk laku ya tetap mengatapai, lana huwa indu isinna batakada debata nawa. Indo batu nati betukam, ya lekuk di diala dipo batu longkahim. Anna nawa pi. Batu ya to lana titedoi tau, longpo peto bahu patau. Nati tedoi, akamoka mengatapai batakada debata. Anna awanin nanapak tantu puang ala ta'ala la susi. Sapo iko, umak to napilei puang ala ta'ala. Anato dituho la menda di sando to umpalako pengkahangan na to mahajanta, anana pasahak toko menda di umak petawan na to maseho, anato na ampuan nikale puang ala ta'ala. Napa teem, anamalako umpak pakaheban ino pakpogusan na tadi sihanteam, indo ton tasui ko ilam may kamalilingam, napalutama kamasyasan na to tak denuntondon ni mapian na. Iolona, taya ko umak na puang ala ta'ala, sapuk temo umak nang kuak. Yolona tak kuat nalambi pak kamasena. Sapuk temo nalambi kuat pak kamasena. Oh, ingkana kuat solas wongku toku pakamaja. Inde tupu kuat ilal lino, si hapang kuat to mesihuhu, batu diwa mungi babak mak dende, aka tupu kuat ilal nalalak na to tak matappa. Yanto o, anakku pelosi asik dan nak matim, ana tak kuat lang tuhu ikamu hayas sugalikmu, indo sisi bunduk sungak mua aka melok lana pentaloi. Lapahal luku mak gok mapialiu lana lalak na to tamu sampuang ala ta'ala. Aka maka umpateem, muyan na sinapa kolok-koloi kuak nawa, si mak gok kadake, sapuk lanaita gok mapiamua, nasuhnu soso kalena, lambi umpuji sangan na puang ala ta'ala, ke lami allo kasulianna. Matinuhu kuak diolona tol lumbai hupatau, aka iya to'o pailok na debata. Lamatinuhu kuak lakoto mahajammu ilan indelino, aka iya tohan dan kuasa ilang kapahentaam. Susi toi, lamati nuhu kuak laku inggan na gubernur, to nabeng kekuasaan to mahaja, lompas salah to makgok kadake, analom puji to makgok mapia. Akayan to inde pailok na puang ala ta'ala. Lamakgok mapia kuak, anamala maklutu inggan na to makkada-kada maho, nasuhun tak di lalan na lana pakulok-kulok ikuak. Latupo kuak umpa susi to lappa undi umai kasabuasan. Sapu tak lamu ua, malakam makgok kadake, akabeba ungkam. Sapu anggal lompalakwa, indola sihatan na napogau, sabuak na puang ala ta'ala. Pak kasalle ku enggan na tau, kamasei kuak padammu to matappa, pengkahai kuak puang ala ta'ala, anna pak kasalle kuak to mahajammu. Inggan na kuak to diposabuak, lapahallu kuak matinuhu lako puamu, anna pak kasalle, ta angga mandi ke mapia penawa yang namalute, sapu mui makaha laton tali kuak matinuhu. Aka maka na dah hababa kuak puamu, tak deng kasalamu, anna sakbaha ku umpen dudu ni pandahannya to'o, aku umpen lampen apa ku pailok na puang ala ta'ala, ilana puji ku puang ala ta'ala. Usang hakak tiko la dipuji ku kisakbaha ku dipongko, aku umpogau ku kakadakeam. Sapok maka sakbaha ku nahua kamapi disan aku umpogau ku kamapiaam, ya tak malatalana puji ku puang ala ta'ala. Aka abanin anna tambai ku puang ala ta'ala, la sakbaha umpen dudung kamapi disan. Aka makaleng Kristus umpen dudung pandahaam, anamala keguna tamakalemua. Anaya to'o, napogau Kristus anamala mpotandengan na indoto puha napogau. Tak punala ya den lampogau dosa, anna tak sida-sida de lame subun lame pulukna tulak laman tipu. Wattuna di telle, tak punala de la napa balai. Wattuna di dahha, tak de lama pakahea. Anggar numbehu kalena lako puang ala ta'ala to muunduk lolle. Makale Kristus umpaluta maasan ni kalena, ingganna dosata, wattuna di pasu evo kajusi tambem, anna mala kia taun tubu langkama dosaam, sapok tubung kia situ pailokna puang ala ta'ala. Akaindon to basa-basa kalena Kristus nasuhum bonok kwa. Yolona si hapang kwa domba bulim. Sapok tento mai, dipasuleng kwa sulela kotomak kambikmu, anato jagayang kwa sungakmu.